Bapa dalam surga, ini menjadi doa kami di hadapan Tuhan dan sekaligus komitmen kami di hadapan Tuhan. Kami ingin mengikut Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ingin meneladani Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami ingin berusaha untuk menjadi serupa dengan Engkau. Sekalipun kami tahu bahwa ada begitu banyak tantangan di dalam kami menjadi serupa dengan Tuhan. Tetapi Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus Engkau limpahkan atas kami, sehingga kami dimampukan untuk tetap berusaha dan berjuang di dalam keserupaan dengan Kristus. Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kami semakin dibentuk menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh menyerupai Kristus di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, bukakan hati pikiran kami supaya firman-Mu dapat mengubahkan kehidupan kami. Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami, karena kami semua yang ada dalam ruangan ini siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom. Shalom. Puji Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan kepada kita pagi hari ini. Ya, cuaca hari ini cukup cerah, sekalipun beberapa hari yang lalu hujan deras dan bahkan ada beberapa rekan kita yang mengalami kebanjiran, tetapi kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan tetap atas setiap kita. Nah, kita akan kembali melanjutkan topik pembahasan kita dari buku The Purpose Driven Life yang ditulis oleh Rick Warren, dan hari ini kita akan memasuki topik mengenai diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Mari saya ajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Roma 8 ayat 28 dan 29. Roma 8 ayat 28 dan 29 kita baca secara bersama-sama. Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Satu lagi dari Efesus pasal 4 ayat 15, mari kita baca bersama-sama. Efesus pasal 4 ayat 15 kita baca 1, 2, 3. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bapak Ibu, satu kali Mahatma Gandhi pernah mengeluarkan sebuah statement, sebuah kalimat yang mengatakan begini, I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Saya suka dengan Kristusmu, tetapi saya tidak suka dengan orang-orang Kristenmu. Orang-orang Kristenmu tidak sama seperti Kristus. Saudara, pernyataan ini sudah menjadi satu perenungan bagi setiap kita. Seorang tokoh spiritual yang bernama Mahatma Gandhi. Tentu saja mungkin tidak semua orang Kristen seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Tetapi ini berangkat dari sebuah mungkin pengalamannya ketika dia melihat orang Kristen tidak seperti Kristus yang ia pelajari. Tidak seperti Kristus yang ia baca di dalam Alkitab. Waktu dia melihat orang Kristen, kelihatannya karakternya, sikapnya, hidupnya jauh dari Kristus, tidak serupa dengan Kristus. Saudara, ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi kita sebagai orang Kristen, karena Tuhan sebenarnya menginginkan kita bukan hanya untuk diselamatkan dan hidup terbebas dari dosa, tetapi setelah itu dia ingin kita menjadi serupa dengannya. Dan itu menjadi salah satu tujuan kita di dalam dunia ini, yaitu untuk mencapai, mengejar keserupaan dengan Kristus. Saudara, ada satu ungkapan di dalam bahasa Inggris yang berbunyi like father, like son, ya, yang artinya sebagaimana ayahnya, begitu juga anaknya, begitu ya. Jadi kalau anak kita mulai apa menyebalkan begitu, ini anak siapa? Ya anak kamu ya, anak kita. Jangan ditanya ini anak siapa, ya. Like father, like son, ya. Ungkapan ini artinya bahwa sebagaimana ayahnya ya seperti itulah anaknya. Artinya bahwa seharusnya anak itu enggak jauh-jauh dari ayahnya. Ya, enggak jauh-jauh dari ayahnya. Saudara, demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Allah. Saudara, sesungguhnya harusnya kita memiliki keserupaan dengan Bapa kita. Memiliki kesamaan dengan Allah kita. Dengan Yesus Kristus yang adalah tujuan, yang adalah Allah kita, Tuhan kita. Dan bahkan keserupaan dengan Kristus itu menjadi satu tujuan utama di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tujuan untuk menjadi serupa dengan Kristus itu sebenarnya telah dirancang oleh Allah. Bahkan sebelum manusia diciptakan, Allah sudah merancang bahwa Allah membentuk manusia, menciptakan manusia itu menjadi serupa dengan Dia. Sehingga sebelum Ia menciptakan manusia itu, Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bahkan ketika manusia itu masih dalam rancangan Allah saja, belum diciptakan, Allah sudah merancangkan, Allah sudah memikirkan bahwa Ia akan membentuk manusia itu serupa dengan gambarnya. Dan kemudian ketika Allah menciptakan manusia itu, dikatakan di Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, menjadi serupa dengan Kristus itu bukan pilihan mau atau tidak, tetapi itu sebagai sebuah keharusan bagi setiap kita. Sebagai sebuah hal yang harus kita capai. Sebagai sebuah tujuan yang harus kita capai dalam kehidupan kita. Bukanlah merupakan pilihan di mana kita boleh memilih dan juga boleh tidak memilih. Oleh karena itu, Allah akan senang dan tersenyum ketika melihat kita semakin serupa dengan Dia. Dua minggu yang lalu di dalam topik mengenai bagaimana kita membuat Allah tersenyum. Salah satu cara membuat Allah tersenyum adalah ketika Dia melihat kita semakin serupa dengan Dia. Ketika Dia melihat kita semakin serupa dengan Dia, saudara, Dia akan tersenyum, Dia akan senang melihat kita. Saudara, hal ini sama dengan pengalaman kita sebagai orang tua. Saudara, kalau anak kita makin mirip dengan kita, senang gak? Atau senangnya kalau makin mirip tetangga? Enggak kan? Kalau dia makin mirip dengan kita, apalagi miripnya itu hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, karakter-karakter yang baik. Kecuali kalau miripnya itu hal-hal yang buruk, jangan mirip papa dong. Ya. Atau dalam hal-hal yang jelek begitu ya, kita gak mau, kalau bisa jangan ikutin papa, ya. Jangan ikutin mama. Tapi kalau dalam hal-hal yang baik, tentu saja kita senang sekali ketika kita melihat anak kita semakin mirip dengan kita. Setelah perhatikan anak-anak saya makin bertumbuh, ya, Marvel dan Cherish. Dan saya senang sekali ketika melihat mereka makin mirip dengan saya dan dengan istri saya, begitu ya. enggak mirip dengan tetangga, ya. Mereka makin mirip dengan saya dan istri saya, dan itu mendatangkan satu kesenangan. Kadang-kadang kita sering diskusi begitu, kayaknya Marvel ini lama-lama mirip mami begitu ya, mirip. Kalau Ceris lama-lama mirip saya. Ya, salah satunya adalah dari segi pola tidur, ya. Dari segi pola tidur, kalau Marvel itu, waduh, itu guling-guling dulu dari ujung sana sampai ujung sini, belum tentu bisa tidur. Ya, kadang-kadang nanti tidurnya udah kaki di bawah, kepala di atas, entah gimana begitu. Tapi kalau Ceris, begitu dibilang Ceris, tutup mata, tidur, langsung tutup mata. Berapa menit kemudian langsung berangkat. Ya. Sama kayak saya begitu ya. Sama kayak saya. Ya. Lagi ngobrol-ngobrol sama istri sambil tiduran, tiba-tiba ngorok begitu ya. Ada iringan musiknya. Ya. Mesra, ada kesenangan tersendiri ketika kita melihat anak kita mirip dengan kita. Mesra, saya yakin juga Allah seperti itu ketika dia melihat anak-anaknya. Ketika dia melihat kita, orang-orang Kristen, semakin menyerupai dia. Ada satu upaya, ada satu usaha untuk mengejar keserupaan dengan Allah. Mesra, saya yakin, mesra itu ada kesenangan di dalam hati Allah ketika dia melihat kita. Sir Charles Swindoll dalam bukunya So You Want to Be Like Christ, dia mengatakan, yang membedakan kekristenan dengan kepercayaan lainnya ialah tujuannya, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga kesalehan dalam konteks Kristiani bukan sekedar moralis, bukan hanya ibadah secara lahiriah, bukan hanya konsep tentang Allah, bukan pula kebajikan atau idealisme, melainkan hidup yang berakar pada Kristus. Saudara, oleh karena itu orang Kristen tidak hanya cukup menjadi orang baik. Karena kalau hanya menjadi orang baik, banyak orang yang tidak Kristen juga bisa menjadi orang baik. Tetapi orang Kristen harus menjadi serupa dengan Kristus, dan keserupaan dengan Kristus itulah kemudian dipancarkan lewat kehidupan kita yang baik. Jadi orang baik belum tentu serupa Kristus, tetapi orang serupa Kristus pasti hidupnya akan baik. Serta itulah yang membedakan kita, orang Kristen, agama Kristen, dengan orang yang bukan Kristen. Jadi menjadi serupa dengan Kristus itu bukan hanya dalam hal ritual, bukan hanya dalam hal ibadah kita, dan bahkan juga menjadi serupa dengan Kristus itu tidak ditentukan oleh jabatan-jabatan kerohanian kita. Secara itu tidak menentukan jabatan kita sebagai pelayan Kristus, pelayan Tuhan, otomatis akan membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Tidak. Secara beberapa hari yang lalu ada satu berita yang menghebohkan di dunia berita begitu ya. Berita itu judulnya calon pendeta dibunuh oleh mantan pacar. Mantan pacarnya juga calon pendeta. Dua-duanya adalah mahasiswa di sebuah sekolah teologi di Tomohon. Terserah perempuan ini memutuskan si laki-laki ini pacarnya, dan akhirnya dia sakit hati itu di sini. Ya. Dan dia dendam terhadap perempuan itu, dan akhirnya apa yang dia lakukan? Dia membunuh perempuan itu. Saudara, calon pendeta. Makanya saya seringkali bilang sama anak-anak muda, hai anak-anak muda, kalau putus cinta itu jangan gila, tapi lagi. Ya. Ngapain gila? Begitu ya. Lagi. Emangnya cuma ada satu perempuan, emang cuma ada satu laki-laki. Tapi gimana Pak, saya tidak bisa hidup tanpa dia. Terinspirasi dari lagunya, I cannot live without you. Begitu ya. Ya itu bohong aja, bohong. Kenapa? Ya sebelum kamu pacaran dengan dia, kamu bisa hidup kok. Ya. Sekarang kok gak bisa hidup tanpa dia? Dari mana itu? Saudara ini, status seseorang, status rohani seseorang pun tidak menjamin dia bisa menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, keserupaan dengan Kristus adalah berbicara mengenai perubahan dan pertumbuhan karakter menjadi serupa dengan Kristus. Serah oleh karena itu ada beberapa hal yang akan kita lihat bagaimana kita bisa bertumbuh menjadi seperti Kristus. Ada beberapa sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadikan kita serupa dengannya, menjadikan kita serupa dengan Kristus. Yang pertama adalah kita bertumbuh lewat firman Tuhan. Kita bertumbuh melalui firman Tuhan. Sarana utama, sarana yang paling penting di dalam bertumbuh menyerupai Kristus tidak lain adalah firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Kita bisa tahu karakter Kristus di dalam firman Tuhan. Kita bisa tahu seperti apa hidup di dalam Kristus melalui firman Tuhan. Oleh karena itu Rick Warren mengatakan, Roh Tuhan memakai firman Tuhan untuk menjadikan kita seperti anaknya. Saudara, Roh Tuhan, Roh Kudus itu memakai firman Tuhan. Saudara, dia tahu, Tuhan tahu bahwa kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan tahu bahwa kita telah jatuh dalam dosa. Dan itu membuat kita tidak berdaya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Oleh karena itu rohnya, Roh Kudus memakai firman Tuhan untuk menjadikan kita menjadi seperti anaknya, menjadi seperti Kristus. Saudara, Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi tidak ada jalan lain untuk menjadi serupa dengan Kristus, kecuali kita bergaul dengan firman-Nya, kecuali kita menyukai firman-Nya, kecuali kita melakukan firman-Nya. Saudara, itulah yang membuat kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, untuk itu menjadi serupa dengan Kristus, maka firman Tuhan harus menjadi otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan harus menjadi otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita. Tetapi sayangnya di dalam perjalanan hidup kita, yang seringkali menjadi otoritas yang mengatur, mengendalikan kehidupan kita, bukan firman Tuhan. Seringkali secara tidak sadar yang mengendalikan, hal-hal yang mengendalikan hidup kita adalah kebudayaan. Ketika kita berkata, ah semua orang juga melakukannya. Kenapa saya tidak boleh melakukannya? Semua juga orang melakukannya. Terserah kita sedang menjadikan kebudayaan menjadi otoritas tertinggi dalam hidup kita. Saudara, kalau semua orang melakukannya tapi firman Tuhan tidak mengizinkannya, apa kita tetap lakukan? Kadang-kadang juga bisa tradisi. Ketika kita mengatakan, oh kita kan udah selalu melakukan itu, udah terbiasa melakukan itu. Kan kita kan udah terbiasa berbohong, Pak. Kalau kita tidak berbohong, apa kata dunia hari gini kok enggak bohong? Gitu. Saudara, kenapa? Itu udah menjadi sebuah tradisi. Sehingga bukan lagi firman Tuhan yang menjadi tertinggi, tetapi tradisi, kebiasaan, udah seperti ini. Ya mau bagaimana lagi Pak, kita udah hidup di dalam kebiasaan yang seperti ini. Kadang-kadang menjadi otoritas adalah nalar kita. Ketika kita berkata, aduh kelihatannya inilah yang masuk akal. Ini gak masuk akal firman Tuhan, ini kok gak masuk akal. Kenapa firman Tuhan berkata seperti ini? Bagaimana mungkin saya melakukan hal ini di dalam konteks pekerjaan saya? Ini enggak mungkin, ini enggak masuk akal. Yang lebih masuk akal seperti ini, kita memakai nalar kita. Atau mungkin kita memakai emosi kita ketika kita berkata, aduh rasanya kok ini yang benar. Soalnya kalau udah berbicara soal rasa, ya berarti ya tergantung rasanya masing-masing. Tergantung perasaannya masing-masing. Dan rasa itu berbeda-beda sesuai dengan orangnya. Saudara, perubahan di dalam diri kita hanya bisa dilakukan oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara, melalui firman Tuhan kita mengalami perubahan. Dan pertama-tama yang diubah oleh kebenaran firman Tuhan adalah pikiran kita. Saudara, itu pertama-tama yang diubah oleh firman Tuhan adalah cara kita berpikir, cara kita memandang. Oleh karena itu dalam Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dimulai dari pembaharuan budi, pembaharuan pikiran, pembaharuan konsep, pembaharuan cara kita berpikir, cara kita memandang sesuatu, dan kemudian diikuti dengan sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Setelah perubahan pikiran akan menghasilkan perubahan karakter dan tingkah laku kita. Dan pikiran kita hanya bisa diubah oleh firman Tuhan. Ketika pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan, ketika pikiran kita diisi oleh firman Tuhan. Setelah kemarin waktu saya khotbah di Komisi Wanita, ya ada satu kebiasaan yang baik begitu ya. Setelah selesai ibadah, dikasih ayat hafalan. Ya. Ibu-ibu dikasih ayat hafalan. Dan kemudian minggu berikutnya disuruh menghafalkan begitu ya, disuruh menyebutkan. Terserah mungkin kita berpikir, ah itu hal yang sepele menghafal ayat. Tetapi itu secara tidak sadar sebenarnya itu mengisi pikiran kita. Dan itu secara tidak sadar itu akan mengubah pola pikir kita, mengubah cara pandang kita terhadap sesuatu, mengubah pemikiran kita terhadap sesuatu, dan pada akhirnya itu akan mengubah perilaku kita, tindakan kita. Rasul Paulus menasihatkan supaya kita berpikir seperti Kristus. Filipi pasal 1 ayat 5, hendaklah kamu menaruh pikiran yang sama seperti Kristus. Oleh karena itu, sekali lagi Rick Warren mengatakan, cara berpikir Anda menentukan cara Anda merasakan sesuatu, dan cara Anda merasakan sesuatu mempengaruhi cara Anda bertindak. Dan itu semua ditentukan apa yang ada di dalam pikiran kita. Apakah firman Tuhan atau hal-hal lain atau hal-hal yang ada dalam dunia ini. Setelah kita akan melihat satu tayangan video untuk menunjukkan betapa pentingnya ketika pikiran kita itu diubah. Ketika mindset kita itu berubah, itu akan mengubah seluruh tindakan kita. Kid, every time I'm pulling out, he's right there. Man, and someone needs to talk to his orang parents. Ini sepanjang hari dia home. Mengeluh, dia stres oleh karena semuanya berjalan tidak lancar. Ada aja orang yang menyebalkan. Out of here. Maybe someone's dumb road. Di jalan. Oh, there's. Okay, so I'm not even here. Right. Disalib dengan cara begitu. Great lady. The princess of parking. Sure. Take the spot. Way to be considerate. Oh. Are you kidding me? Unbelievable. Oh. Thank you, ma'am. Oh, it's about time. Let's see. What do I want? Yeah, udah antri lama-lama. Yeah, no problem. Yeah, no problem, only guy in the world. I'm sure you need your cookie. The world... your oyster, and he's serving your cookies. Thanks, thank you so much. Uh-huh. What can I get for you? Yeah, I'll have a tall decaf macchiato. Yeah, sure, no problem. $3.85. And it might take a few minutes here. We've got quite a line, obviously, and thanks for your patience. Great. Yeah, great. Great for me. Waiting again. Unbelievable. What? What is... Serapa yang terjadi ketika dia memakai kacamata itu? What is that? What in the world? Dia melihat orang-orang itu secara berbeda. Dia melihat berjuang. What am I supposed to do? How can I do anything about that? Can I even help with that? Itu sedang kehilangan pekerjaan. Your copy, sir. Oh. Sedang berjuang di dalam kecanduan. Can't take this anymore. I gotta get out of here. Hey, what? Membutuhkan pelukan. Bertengkar dengan suami, lari dari rumah 3 hari yang lalu. Hey, buddy, come here. Bapak Ibu, ini hanyalah sebuah ilustrasi untuk menunjukkan bahwa ketika cara pandang kita, kacamata itu mengibaratkan ketika kita melihat dengan cara yang berbeda, usaha akan menghasilkan sebuah tindakan yang berbeda. Coba tadi dengan anak kecil itu contohnya, ketika dia hampir menabrak, dia sebel dengan anak itu. Tetapi ketika dia melihat dengan cara yang berbeda, anak itu sedang membutuhkan seseorang yang memperhatikan dia, usaha itu menimbulkan sebuah tindakan yang lain. Saudara, kadang-kadang kita berpikir bahwa kita oke, kita sehat. Tetapi ketika melihat hidup kita dari kacamata firman Tuhan, apakah kita tetap benar-benar merasa bahwa diri kita beres? Saudara, saya baru tahu bahwa mata saya ini bermasalah ketika saya memakai kacamata. Begitu ya. Baru tahu bedanya setelah saya memakai kacamata, ada masalah. Walaupun kata Pak Suherman setelah pakai kacamata tambah ganteng katanya. Saya gak tahu entah itu sentimen atau apa begitu ya. Karena waktu yang lalu saya bilang 0,000 gitu ya. Tetapi kalau firman Tuhan menjadi kacamata kita. Menjadi isi dari pikiran kita dalam memandang sesuatu. Pasti kita akan menjadi serupa dengan pikiran Kristus ketika kita melihat dan memandang sesuatu di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu di Elmudi berkata bahwa Alkitab tidak diberikan untuk menambah pengetahuan kita, melainkan untuk mengubah kehidupan kita. Serah Alkitab tidak diberikan untuk menambah pengetahuan kita. Wah, pengetahuannya tentang Alkitab luar biasa. Tetapi untuk mengubah kehidupan kita. Zara, itulah firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan hanya lewat firman Tuhan yang mengubah kita lah, kita bisa menjadi serupa dengan Tuhan. Hal yang kedua, sarana yang kedua yang Tuhan pakai untuk mengubah kita adalah, kita bertumbuh melalui komunitas. Zara, kalau kita melihat di dalam agama-agama, di dalam banyak agama, kita melihat bahwa orang-orang yang dianggap paling dewasa rohani, orang-orang paling dianggap suci itu adalah orang-orang yang mengisolasi dirinya. Orang-orang yang memisahkan dirinya, orang-orang yang keluar dari keramaian, kemudian berada di atas gunung, berada di biara-biara, dan mereka mengisolasi diri dari sana. Dan orang itu dianggap suci, orang itu dianggap rohani. Tetapi sebenarnya itu satu pengertian yang salah di dalam hal kerohanian. Kalau di dalam konteks kerohanian Kristen, bukan berarti bahwa kita menjadi rohani ketika kita memisahkan diri dari keramaian, dari komunitas, dan kita bersemedi, kita sendiri, kita seorang diri. Dan kemudian kita akan lama-lama menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, memang ada waktu-waktu untuk sendiri dalam kehidupan kita, bergumul dengan Tuhan seorang diri. Tetapi tetap kita akan kembali ke dalam satu komunitas. Karena komunitas itulah yang membentuk kita. Tuhan memakai komunitas itu untuk membentuk kita, untuk terus bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Kedewasaan rohani bukanlah pengerjaan individual. Kita tidak dapat bertumbuh menyerupai Kristus di dalam isolasi. Secara kedewasaan rohani itu bukan sekedar pengejaran secara individual. Kita harus berada di tengah-tengah orang-orang lain, berinteraksi dengan mereka. Kita perlu menjadi bagian dari satu gereja atau dari satu komunitas. Oleh karena itu, salah sekali ketika kemudian ada orang berkata, ya buat apa ke gereja, yang penting saya percaya Tuhan, saya percaya Kristus, ya saya bisa lakukan sendiri firman Tuhan seorang diri. Ngapain datang ke gereja, ngapain bergabung dengan sebuah komunitas, malah jadi nanti masalah. Secara itu pemikiran yang salah. Karena Tuhan dan karena kedewasaan rohani yang sebenarnya adalah tentang belajar mengasihi seperti Yesus. Secara kedewasaan rohani adalah kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan itu artinya kita belajar mengasihi, menyerupai Kristus. Dan kalau berbicara tentang mengasihi, itu artinya kita membutuhkan orang lain. Bagaimana mungkin kita berkata, oh aku ini mengasihi, tapi kita seorang diri, kita mengurung diri, dan kita tidak mau bergabung di dalam komunitas, dan kita berkata kita mengasihi, siapa yang kita kasihi? Oleh karena itu, komunitas itu penting, karena hubungan dengan orang lain itu sangat penting di dalam mewujudkan keserupaan dengan Kristus. Ingatlah bahwa semuanya adalah tentang kasih, mengasihi Tuhan dan sesama. Dan itu hanya bisa terjadi di dalam komunitas. Saudara, Ibu Teresa dikenal bukan karena kepintarannya, tetap bukan karena kekayaannya atau status sosialnya. Ia dikenal karena kasihnya kepada mereka yang miskin dan menderita. Saudara, ia mau merawat orang-orang sakit itu dengan penuh kasih. Orang-orang menderita itu dengan penuh kasih, ia mendampingi mereka. Bahkan sampai mati, dia tidak mau membiarkan orang-orang itu mati seorang diri. Soalnya itu salah satu tujuannya. Dia tidak ingin membiarkan mereka mati seorang diri. Soalnya satu kali Ibu Teresa mengungkapkan rahasia mengapa ia melakukannya di dalam surat pribadi yang berisi pergumulan spiritualnya. Dan kemudian dia mengatakan, aku melakukan ini untuk Kristus. Aku meneladani Kristus. Dia meneladani Kristus. Dia keluar dari kesendiriannya di atas surga. Dia masuk ke dalam dunia ini untuk mewujudkan kasihnya terhadap manusia. Serah oleh karena itu jangan kita berpikir bahwa kita bisa menjadi serupa dengan Kristus dalam kasih Kristus ketika kita hanya berdiam seorang diri. Tetapi kita ditempatkan di dalam satu komunitas. Oleh karena itu, kita tidak mungkin bisa bertumbuh tanpa hidup dalam sebuah komunitas. Bahkan penulis Amsal sendiri mengatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Orang menajamkan sesamanya. Dengan demikian masalah yang muncul dalam hubungan kita dengan sesama dalam komunitas, harusnya tidak membuat kita mundur, harusnya tidak membuat kemudian kita ciut, dan kemudian meninggalkan komunitas, tetapi justru harus tetap berada dalam komunitas itu. Kenapa? Karena justru itulah yang membentuk kita. Gesekan itulah yang menajamkan kita satu dengan yang lain. Yang membentuk kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang kemudian menyebalkan? Hanya bisa terjadi dalam komunitas. Bagaimana kemudian mengampuni orang yang tidak mungkin kita ampuni? Hanya bisa terjadi dalam komunitas. Bagaimana kita bisa mengasihi musuh kita? Itu hanya bisa terjadi ketika kita berada di dalam komunitas, di dalam gesekan dengan orang-orang lain. Serah bahkan Bapak Ibu, ketika kita berkata, oh mari kita introspeksi diri. Serah bahkan introspeksi diri pun itu gak mungkin bisa dilakukan seorang diri. Kadang-kadang kita berkata, ya udah kamu merenungkan diri ya, kamu introspeksi diri. Saudara, sebenarnya introspeksi diri pun kita gak bisa melakukannya seorang diri. Kenapa? Karena waktu kita introspeksi diri, sebenarnya kita sedang membandingkan diri kita dengan orang lain. Artinya butuh orang lain. Oleh karena itu, kita tidak mungkin hidup seorang diri. Dan bahkan ketika Allah menciptakan manusia saja, Tuhan sudah mengatakan bahwa apa? Manusia itu tidak baik seorang diri. Semua yang dia ciptakan dia bilang baik, baik, baik. Dari hari pertama sampai hari ke-6 dia bilang baik. Tetapi cuma satu yang tidak baik. Yaitu manusia seorang diri. Serta oleh karena itu marilah kita bertumbuh bersama-sama di dalam komunitas. Serta hal yang ketiga, sarana yang ketiga yang Tuhan pakai untuk membuat kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus adalah melalui masalah. Melalui masalah. Saudara, Tuhan mempunyai tujuan di balik semua masalah. Ia memakai situasi untuk mengembangkan karakter kita. Tuhan memakai situasi-situasi tertentu, termasuk situasi-situasi sulit, pergumulan-pergumulan kita, masalah-masalah kita, untuk kemudian membawa kita bertumbuh, berakar. Tadi dalam Efesus pasal 4 dikatakan, supaya kita berakar. Dan akar itu akan menjadi kuat kadang-kadang lewat sebuah masalah. Akar pohon itu kalau gak pernah diterpa oleh angin gak akan kuat. Saudara, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita bukanlah kenyamanan, melainkan perkembangan karakter. Saudara, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita bukanlah kenyamanan, tetapi perkembangan karakter. Oleh karena itu kalau kita baca tadi di dalam Roma 8 ayat 28 dan 29, dikatakan di situ, kita tahu sekarang, sebelum ayat 29 mengatakan, sebab orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Sebelum dia mengatakan bahwa orang ditentukan dari semula itu serupa dengan gambarnya, di ayat 28 dia mengatakan, sebab kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Setelah kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam setiap pergumulan kita, di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Dan itu semua di dalam rangka pilihan Allah untuk membuat kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Untuk menjadi serupa dengannya. Oleh karena itu masalah hidup kita, pergumulan hidup kita, saudara, itu adalah menjadi bagian yang utuh di dalam proses kita menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, oleh karena itu Tuhan tidak pernah menjanjikan kita untuk terbebas dari masalah. Yang Tuhan janjikan bahwa dia akan menguatkan kita ketika kita mengalami masalah. Oleh karena itu, kalau kita melihat di dalam sejarah Alkitab, di dalam tokoh-tokoh Alkitab yang kita lihat, saudara, sebenarnya Tuhan dapat saja mencegah Yusuf masuk ke dalam penjara. Tuhan bisa mencegah Yusuf masuk penjara. Saudara, Tuhan bisa mencegah Daniel masuk ke lubang singa, ke kandang singa. Tuhan bisa mencegah Yeremia dilemparkan ke dalam lubang yang dalam, ke dalam perigi itu. Saudara, Tuhan bisa mencegah Paulus kapalnya karam sampai 3 kali. Tuhan bisa mencegah 3 pemuda Ibrani, Sadrak, Mesa, dan Abednego untuk dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tuhan bisa mencegah itu. Tuhan bisa membebaskan mereka dari masalah itu. Tetapi Tuhan tidak mau melakukannya. Tuhan tidak melakukan itu. Dia membiarkan mereka mengalami itu. Dan akibatnya mereka masing-masing ditarik semakin dekat dengan Allah. Semakin serupa dengan Kristus. Oleh karena itu ketika kita mengalami pergumulan, secara itu adalah bagian dari proses pembentukan kita menjadi serupa di hadapan Allah. Maka Rick Warren mengatakan, pengalaman penyembahan Anda yang paling dalam dan akrab biasanya terjadi dalam hari-hari Anda yang paling gelap. Saudara, ketika kita mengalami pergumulan berat dalam hidup kita, terkadang pada saat itulah kita mengalami satu pengalaman penyembahan yang paling dalam dan akrab dengan Tuhan. Coba lihat peristiwa-peristiwa ketika Tuhan Yesus ada di bumi. Seringkali orang-orang datang kepada Yesus ketika mereka apa? Ketika mereka punya masalah. Orang yang punya masalah datang kepada Tuhan Yesus. Mungkin ketika mereka enggak punya masalah, mereka berpikir, ngapain saya datang kepadanya? Saya hidup saya beres-beres saja, hidup saya lancar-lancar saja, buat apa? Tetapi ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami masalah, saudara, itulah cara Tuhan untuk membawa kita, menarik kita semakin dekat dengannya. Saudara, kita bertumbuh dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Saudara, beberapa yang lalu waktu saya baru pakai kacamata, anak saya Marvel ikut-ikutan begitu ya, di rumah ada kacamata hitam, dia suka pakai, dia bilang mau kayak papi begitu ya pakai kacamata. Nah, suatu malam saya pulang dari gereja, malam begitu ya, saya lihat dia sedang ngerjain PR, dia sedang ngerjain PR itu sambil pakai kacamata hitam malam-malam. Secara spontan saya tanya, Marvel, kenapa kamu ngerjain PR malam-malam pakai kacamata? Lah kan Marvel mau kayak papi begitu ya. Dia mau kayak saya tetapi dengan cara yang salah begitu ya. Ngerjain PR pakai kacamata hitam, mana kelihatan. Enggak pakai kacamata hitam aja tulisannya mencelak-mencelok sana kemari. Apalagi pakai kacamata hitam. Saudara, kita bertumbuh bukan dengan cara kita, tetapi dengan cara Allah. Kita ingin bertumbuh melalui cara kita, tetapi Tuhan punya cara sendiri yang terkadang tidak dapat kita mengerti di dalam kehidupan kita. Terkadang Tuhan membentuk kita menjadi serupa dengannya melalui kesakitan dan penderitaan. Kesakitan dan penderitaan. Kadang-kadang Tuhan membentuk kita lewat cara itu. Nah, saya ingin kasih ilustrasi dari satu hal yang lagi ngetren di kalangan bapak-bapak hari ini ya. Ini dia, batu. Ya. Sekarang kalau kita lihat di dapur-dapur begitu ya, gak ada batu ulekan ya. Soalnya ibu-ibu sembunyiin, takut diambil sama bapak-bapak begitu ya, batunya. Kalau dulu apa di Alkitab kan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ ada Tuhan begitu ya. Tapi kalau sekarang di mana 2-3 orang laki-laki berkumpul, ada batu ya. Ada batu di sana. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat ini batunya ini nih asalnya ini, batunya ini. Kemudian menghasilkan cincin-cincin yang indah menurut bapak-bapak ya. Yang indah menurut bapak-bapak. Belum tentu indah menurut ibu-ibu begitu ya. Saudara, bagaimana caranya menghasilkan satu cincin yang indah seperti ini, yang mengkilap seperti ini dari sebuah batu yang seperti ini. Saudara, batu itu pasti akan dipecahkan terlebih dahulu. Dia akan dibentuk dan mungkin kalau dia bisa bersuara, kalau dia bisa merasakan, dia akan merasa kesakitan ketika dia diolah, ketika dia dibentuk, ketika dia dipahat, ketika dia dipecahkan. Saudara, mungkin dia akan berteriak dan berkata sakit. Tetapi setelah itu, setelah selesai, itu dia menghasilkan satu benda yang sangat mengkilap, yang sangat indah. Saudara, kadang-kadang Tuhan bisa membentuk kita dengan cara itu. Kadang-kadang Tuhan berpikir, aduh kayaknya orang model begini harus dibanting terlebih dahulu kali ya, baru bisa bertobat. Begitu, kalau enggak dibanting rasanya susah ini membuat orang ini bertobat. Seorang pengrajin perak ketika ditanya, bagaimanakah Anda tahu bahwa perak ini murni? Saudara, kemudian ia menjawab, kalau saya melihat bayangan saya di dalamnya. Kalau saya melihat bayangan saya di dalamnya. Dan untuk bisa sampai melihat bayangan kita di dalam perak itu, saudara, itu butuh polesan yang membuat mungkin perak itu kesakitan. Saudara, Tuhan memoles kita. Tuhan memoles kita mungkin dengan rasa sakit, dengan pergumulan. Tetapi ketika Tuhan memoles kita, saudara, orang-orang akan bisa melihat bayangan Kristus di dalam kehidupan kita. Ketika kita berhasil keluar dari situ, kita akan melihat bayangan Kristus di dalam hidup kita. Oleh karena itu, respon yang harus kita miliki ketika kita mengalami masalah, harusnya kita bersuka cita, bersyukur, dan bertahan. Oleh karena kita tahu bahwa melaluinya Allah ingin membentuk kita menjadi serupa dengannya. Sebab Allah mengasihi kita apa adanya, tetapi Allah tidak ingin kita hanya menjadi apa adanya. Dia ingin kita menjadi serupa Kristus. Allah mengasihi kita apa adanya, tetapi Allah tidak ingin membiarkan kita menjadi apa adanya. Dia ingin kita menjadi serupa Kristus. Saudara, sebagai penutup, saya ingin memberikan kesaksian seorang bernama Jim Caviezel. Dia adalah pemeran Yesus di dalam film The Passion of the Christ. Saudara, di dalam kesaksiannya itu dia menyaksikan bagaimana beratnya ketika dia memerankan tokoh Tuhan Yesus dan adegan-adegan yang dia perankan. Saudara, mengatakan minimal ada dua adegan yang paling berat yang ia lalui. Yang pertama adalah ketika dia memikul salib Tuhan Yesus itu dari perjalanan Via Dolorosa. So, dikatakan bahwa salib yang dibuat itu dibikin semirip mungkin dengan aslinya. Jadi beratnya semirip mungkin dengan asli. Oleh karena itu ketika salib itu ditaruh ke atas bahunya dan dia mulai berjalan, dikatakan sampai bahunya itu terlepas, dia jatuh dan kemudian dia teriak-teriak, dia melolong kesakitan, dia minta tolong. Tapi para kru itu gak mau menolong dia. Karena dia berpikir, wah ini aktingnya bagus banget. Aktingnya bagus banget. Serak, kapan para kru sadar bahwa dia sedang mengalami kesakitan benar-benar? Serak, dia saksikan, yaitu waktu dia mulai memaki, mengumpat. Baru kemudian orang-orang itu sadar, gak mungkin Tuhan Yesus memaki. Berarti ini benar. Saudara, dia bilang adegan yang kedua yang paling mengerikan yaitu ketika dicambuk. Saudara, dikatakan dia cuman badannya itu dilapisi dengan papan setebal 3 cm. Dan itu cambuknya adalah cambuk asli, bukan cambuk palsu. Saudara, waktu dia dicambuk, dia bilang ada satu cambukan itu yang kena di bagian tubuhnya yang tidak terlindungi oleh papan itu. Dan akhirnya yang terjadi, dia kesakitan sampai dia berguling-guling. Saudara, yang terjadi sama seperti adegan yang tadi. Orang-orang tetap mengira dia sedang berakting. Luar biasa. Dan baru ketahuan sekali lagi adalah ketika dia mulai memaki, mulai mengumpat. Baru ketahuan dia benar-benar kesakitan. Saudara, apa yang kita lihat dari kesaksian ini? Saudara, kita bisa berpura-pura menjadi seperti Kristus. Bisa bersandiwara, beradegan menjadi seperti Kristus. Tetapi ketika kita menjalani bagian yang pahit, ketika kita menjalani bagian yang sulit, masalah, penderitaan, pergumulan kita, saudara, disitulah ujian sesungguhnya. Kita tetap menjadi serupa Kristus atau kita kembali ke manusia lama kita. Saudara, kita boleh saja berpura-pura sepertinya kita serupa Kristus. Tetapi pada saat penderitaan seperti yang dialami Yesus. Pada saat pergumulan seperti yang dialami Yesus. Disitulah kita akan teruji dengan benar. Kita serupa Kristus atau serupa dengan kehidupan kita yang lama. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu kepada setiap kami. Engkau membentuk kami untuk menjadi serupa dengan-Mu. Tetapi terkadang dalam perjalanan hidup kami, kami lebih ingin menjadi serupa dengan dunia ini. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan, lewat sarana-sarana yang Engkau berikan kepada kami, baik lewat firman-Mu, lewat komunitas, lewat masalah pergumulan dalam hidup kami, biarlah Tuhan pakai semua itu untuk membentuk kami menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga pada akhirnya Engkau senang dan tersenyum melihat kami semakin serupa dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin.